dapat satu kunci wow. Di samping kau nikmati, mampu jadi kawan harapan bisa mengerti. Mau bilang tapi diari, macam apa bikin sementara bisa lari. Aduh enak enak enak, kau pun rem kayak hari bajak. Tak injak injak injak sampai macet tema rontak. Waduh sorry mante, saat ini sorente. Makanya jangan kete, sambil miras pace. Bah baru satu ronde, torang putar glass. Kau sudah duduk diam diam, tubuh mulai melemas. Siyo maaf eh, siapa suruh kau hangus. Terpaksa pacek kau, my tua saka putus. Kau tu salah duduk, jempen jahat jalamin. Kalau salah-salah, setelah kau pukandung sajain. Aduh mati maaf, malam tak tidur dengan kau punya my tua. Gara-gara mabuk bikin sampai gila. Kau tersadar kalau dia tu kau punya. Jadi maaf, sabin besu enak-enak. Mike tu sayang borgol. Terpaksa malam ini saya nikmati dan sergas call. Mumpung ada sarapan untuk setitipi. Goyang enak-enak dari malam sampai pagi. Tosu pepper, tosu mabuk, tosu blank. Kopu Mike tu angguk minta jatah tanpa rem. Salayani dengan puas kasih keluar jurus-jurus. Biar keringat yang terkuras tetap maju terus. Mau pepper sampai tidak sadar.